الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة وألمه العلم ليعرف الحق فيصبح في الأرض خليفة فسبحان الذي أسعد الخلق بفضله ويدخله الجنة وبعدله أشقى كل ميسر لما خلق له أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على أن جعلنا خير أمة باتباع الشريعة والسنة المحمدية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بكمال الرسالة والهادي إلى سبيل السعادة اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والشفاعة وعلى آله البررة وأصحابه الخيرة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق التقوى لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة واعلموا رحمكم الله أن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم حضرنا بأن أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة وآخر ما يبقى فيهم الصلاة فلا خير في من لا أمانة له وإن أقام الصلاة وآتى الزكاة فالخائن مبغوض عند الله والملائكة وبين الورى متهاون بدينه ودنياه قبيح المعاشرة منزوع البركة جعلنا الله وإياكم من القائمين بالأمانة وأجارنا وإياكم من فتنة الدنيا المال والجاه Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang hina dan tak berharga. Dibentuk sedemikian indah dan sempurna agar ia layak dan pantas menjadi penghuni surga. Dituangkan dalam tubuhnya akal sebagai sarana atau wadah ilmu kemakrifatan agar mereka tahu yang hak atau yang benar untuk diikuti. Kemudian agar ia menjadi mulia besarnya kemuliaan kebenaran itu. Meninggalkan yang batil yang kerap kali meluputi penguasa yang berakibat hina dan pasti akan sirna. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umat manusia dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, wakil, makhluk yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemimpin dan pengelola bumi. Masing-masing di antara kita mendapatkan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya kita pun akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan pertanggungjawaban tugas-tugas itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. disaksikan beribu umat manusia, termasuk di dalamnya adalah istri dan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun min ra'iyatihi." Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Yang artinya, masing-masing di antara kita mendapatkan tugas atau mandat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan ditanya tentang tugas-tugas itu. Seorang pemimpin juga mendapatkan tugas dan jabatannya, dan ia pun akan diminta pertanggungjawaban tugas dan jabatannya itu. Seorang ayah pun mendapatkan tugas pada keluarganya. Hal ini adalah istri dan anak-anaknya, dan ia pun akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kepemimpinannya terhadap keluarganya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri, ia mendapatkan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala pada segala yang terjadi di rumah tangganya suaminya, tentang sholat anak-anaknya, perilaku dan akhlakul karimah. Dan ia pun akan mendapatkan pertanyaan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang buruh, pegawai, ia pun mendapatkan tugas untuk menjaga modal dan kepercayaan yang dipercayakan juragannya, atasannya kepadanya. Dan ia pun harus mempertanggungjawabkan kepercayaan itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak pun harus menjaga harta dan kehormatan orang tuanya, dan ia pun akan mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak jabatan yang kita emban, semakin banyak dan berat pula pertanggungjawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memperingan pertanggungjawaban itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita melalui peringatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku hamba Allah yang banyak mengemban tugas. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Wahai Nabi Muhammad, tetaplah kamu pada jalur yang benar, atau dengan arti lain, bertindaklah dengan adil sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Menerima firman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayat inilah yang selalu membayangi pada pikiranku dalam bertindak, sehingga menimbulkan tumbuhnya uban di rambut kepalaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sayang kepada kita. Beliau memperingatkan kepada kita, "Ittaqul zulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah." Hindarilah wahai umatku penyalahgunaan jabatan atau kebatun kewenangan. Sesungguhnya perbuatan dolim itu adalah kesulitan-kesulitan yang kalian tabung untuk kita hadapi di hadapi hari kiamat. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, di saat hari kiamat itu di saat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tak seorang pun yang berani mendampingi kita. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada seluruh makhluknya dengan sifat al-muntaqim, penuntut al-adil, penuntut keadilan terhadap semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah menceritakan yaumatu belasarair, hari yang pada saat itu akan dibeberkan dengan gamblang segala yang disembunyikan di dalam hati dan dirahasiakannya. Bahkan Allah menceritakan berfirman, pada saat itu al-akhillau yauma idin ba'duhum lida'din adun illal muttaqun. Mereka yang menjalin kasih, menjalin satu golongan, pada saat itu satu sama lain saling bermusuhan kecuali jalinan saudaraan yang didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah, mengingat amat beratnya beban manusia saat itu ketika ia dipredeli oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perilakunya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai jiwa bil mu'minina raufur rahim, amat kasih sayang terhadap kita orang-orang mukmin, beliau setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ia berdiri di belakang Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, ya Rabb, innahum ashabi, wahai Allah, mereka itu adalah pengikut dan pengagumku. Namun faya ma'saral muslimina rahimakumullah, betapa kecewanya Rasul yang membela kita tatkala ada seorang yang diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim dhatas shimal fa'akulu ya Rab ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka fa'akulu kama qala al-abdus salih wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, yang artinya sesungguhnya bakal terjadi didatangkan beberapa tokoh-tokoh dari umatku, kemudian mereka diseret dengan paksa ke arah kiri, ke arah jurusan neraka. Kemudian aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah pengikut dan pengagumku. Spontan Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai kekasihku, sesungguhnya kamu tak tahu apa yang mereka berbuat di balik keikutsertaan dan kekaguman pengakuan mereka padamu. Maka aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma dapat berkata sebagaimana perkataan hamba Allah yang soleh, wahai Allah, aku hanya mengenal mereka sebatas selama aku di tengah-tengah mereka. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, hadis tersebut sekaligus memberikan peringatan, memberitahu kepada kita bahwasannya betapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersembunyi di balik panji-panji keagungan agama, tokoh agama. Mereka tak mengambil pelajaran dari kebaikan mereka, malah mereka memberikan informasi yang menyesatkan, yang berakibat perpecahan dan kehancuran. Menggunakan kesempatan agar keinginan buruk mereka dapat tercapai, yaitu menguasai hati manusia atau memperdayakan orang lain. Mereka tak sadar bahwa langkah itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, keluarganya, baik di dunia dan di akhirat nanti. Fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah, kedekatan seseorang pada tokoh agama tanpa disertai mengambil pelajaran agama, akhlakul karimah, niscaya akan sia-sia belaka, takkan mendapatkan kemuliaan seperti yang diberikan oleh Allah kepada tokoh agama itu. Dan di akhirat ia pun takkan mendapatkan pertolongan darinya. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatta amaluh lam yusri' nasabuh. Barang siapa yang terlambat dengan amal-amalnya untuk masuk surga, maka nasabnya tak dapat mendorong mengantarkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita lebih baik daripada penampilan kita. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita agar penampilan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita disenangkan untuk mengambil akhlakul karimah dari aslafun as-salihin, yaitu para ulama yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal wa'di wal anfa'alil kulub wa amhal indari limusattaratiz dhunub كلام الله علام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala الحمد لله شكرا على نعمائه أحمده سبحانه وتعالى معترفا على عظم آلائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع لأمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعي دينه إلى يوم لقائه. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. فقال تعالى آمرا ومخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الحلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وأمر وأثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة، وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين، وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح صلاتنا وأمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا صلاحا تاما وجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين اليهوديين في الإسرائيل وفي العالمين ومن عاونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر أنواع الداعات عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتقبل منا يا رب بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.